Mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di pagi hari ini ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasa kita melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, dan kitab ini adalah syarah atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Ibnu Lu'lu' atau lebih dikenal dengan Ibnu Naqib Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan kitab Ut-Taharah, bab yang akan kita baca adalah Al-Mashu Al-Khuffaini. Al-Mashu artinya mengusap, ala di atas Al-Khuffain, di atas kedua khuf. Ini berarti ada kaitan dengan masalah wudu. Dalam kondisi asal, kondisi asalnya atau hukum asalnya, kalau kita sedang berwudu lalu kita sampai di bagian kaki, itu kita cuci atau kita basuh kaki kita, kita ratakan air agar merata di seluruh bagian yang wajib dibasuh. Wa aydiyakum ilal wa arjulakum ilal ka'bain, kata Allah. Cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki. Tetapi dalam agama kita ada rukhsah. Ada rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Apabila kita memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh syariat, maka syariat memberikan kita keringanan untuk tidak melepas sepatu atau khuf yang kita pakai. Ada syaratnya. Tetapi cukup kita mengusap bagian atas daripada khuf. Ya, khuf yang kita pakai. Coba kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib terkait dengan pembahasan ini. Beliau berkata, kata al-khuffan atau al-khuffaini adalah bentuk kata musanna, kata yang menunjukkan jumlah dua. Sedangkan mufradnya, bentuk tunggalnya adalah khuf. Ya, khuf, khuf, khuffani. Berarti kalau al-mashu alal khuffaini, mengusap di atas kedua khuf. Wahuma, yang dimaksud dengan al-khuffani atau al-khuffaini, al-khidha'ani as-satirani lil-ka'bain, yaitu sepatu yang menutup kedua mata kaki. Sepatu yang menutup kedua mata kaki. Al-masnu'ani min jildin, yang umumnya dibuat dari kulit. Kalau di kita mungkin tidak terlalu sering kita lihat ya, orang-orang yang beraktivitas dengan khuf. Kalaupun ada yang beraktivitas pakai khuf, itu sepatu yang diikat pakai tali. Kalau kita masuk ruangan misalnya dibuka, atau masuk masjid dibuka. Tapi apa ada di beberapa daerah seperti di negeri Arab atau di negeri-negeri yang memiliki cuaca yang dingin ya, di negeri seperti Tajikistan, ya, Turkistan, dan di negeri-negeri yang turun salju, itu mereka memakai khuf. Bukan sejam dua jam ya, tapi dalam waktu yang lama ketika sudah datang musim dingin. Nah, disinilah datang syariat untuk memberikan apa, keringanan, memberikan kemudahan. Kalau di kita bisa nggak diterapkan? Bisa saja, mungkin saja. Ya, mungkin saja. Misalnya dalam kasus para pekerja seperti pemadam kebakaran. Ya, pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa melaksanakan sholat dalam kondisi sepatu tidak dilepas, apalagi dalam kondisi ada kebakaran. Walaupun nanti ada syaratnya, akan kita baca syaratnya. Misalnya mereka harus memakai sepatu tersebut dalam kondisi mereka sudah sempurna berwudu. Itu akan kita bahas. Apakah mengusap bagian atas sepatu ini sunnah atau keringanan? Kata beliau, wal mashu alaihima rukhsatun. Dan mengusap bagian atas sepatu itu rukhsah, keringanan. Au tashilun minas syari', atau bisa juga kita sebut kemudahan yang diberikan oleh syariat. Jaizatun lirrijali wan nisa'i fi kulli halin. Dan ini diperbolehkan baik atas laki-laki ataupun perempuan, fi kulli hal, di semua kondisi. Maksudnya fi shaif aw syita, boleh dilakukan di musim panas atau musim dingin. Fi safari wal hadari, baik dalam kondisi seseorang sedang safar, perjalanan jauh, atau dalam kondisi tidak safar. Fi sihhati wal maradi, baik dalam kondisi sehat ataupun sakit. Wadhalika badalu guslir rijlaini fil wudu, dan mengusap bagian atas dari sepatu adalah badal. Badal itu pengganti dari membasuh kaki. Wal guslu huwal afdal, wal guslu huwal afdal, tetapi mencuci kaki dengan sempurna itu lebih utama. Kenapa? Li'annahul asla, atau li'annahul asl, karena mengusap membasuh kaki itulah hukum asal. Tentunya hukum asal selalu lebih kuat, ya, lebih afdal daripada keringanan yang muncul di dalamnya. Ma'atiqadi masyru'iyatil mas'ah, walaupun ketika kita mengatakan bahwa membasuh kaki lebih utama daripada mengusap sepatu, di waktu yang sama kita meyakini bahwa mengusap sepatu itu adalah masyru', yaitu sesuatu yang disyariatkan. Adapun dalilnya, ma'asyiral muslimin, di antara dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala dalam kitab Al-Muwatta, An-Mughirata ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi untuk menunaikan hajatnya dalam perang Tabuk. Lalu Mughirah berkata, aku pun pergi bersama Nabi bima'in, dengan membawakan air. Jadi Nabi pergi untuk satu hajat, lalu Mughirah di belakang mengikuti membawakan air. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah datang. Fasakabtu alaihi al-ma'a faghassala wajhahu, maka Nabi pun datang, aku tuangkan air ke Nabi, lalu Nabi pun membasuh wajahnya. Summa yakhruju, summa dhahaba yakhruju yadaihi min kummai jubbatihi. Lalu Nabi ingin mengeluarkan tangannya untuk berwudu, ya, dari dari pergelangan tangan. Jadi kalau baju kan, kalau panjang jubah ada pergelangan tangannya, tempat menaruh tangan. Falam yastati', tapi beliau tidak bisa mengeluarkannya karena terlalu sempit. Ya, fa akhrajahuma min tahtil jubbah, maka tangan beliau itu dikeluarkan dari bawah jubah. Fa ghassala yadayhi, maka beliau pun membasuh kedua tangannya. Wa masaha bi ra'sihi, lalu beliau mengusap bagian kepalanya. Wa masaha 'alal khuffain, dan beliau mengusap kedua khufnya, mengusap kedua sepatunya. Nah, ini dalil, ya. Ini yang digaris bawahi. Ya. Begitupun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Jarir ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, annahu bala thumma tawaddaa wa masaha 'ala khuffaihi. Satu ketika Jarir ibnu Abdullah Al-Bajali, beliau bala, buang air kecil. Kemudian dia berwudu, lalu beliau tidak membasuh kaki, tetapi hanya mengusap bagian atas dari khuf, sepatu. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, taf'alu hadza? Kok begini sih wudunya? Kaki kan dibasuh, bukan diusap sepatunya. Taf'alu hadza? Maka Jarir berkata, na'am, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal summa tawadda wa masaha ala khuffaihi. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan tidak melepaskan sepatunya, akan tetapi mengusap, ya, mengusap bagian atas dari sepatunya. Ini namanya al-mashu ala khuffaini, mengusap kedua sepatu. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, rawal masha sab'una nafsan fi'lan wa qawlan, yang meriwayatkan bahwa Nabi pernah mengusap sepatunya di dalam wudu ada tidak kurang dari 70 periwayat. Masya Allah, berarti ini tidak diragukan lagi masyru'iyatu al-mashu alal khuffain, tidak ada keraguan disyariatkannya mengusap sepatu. Oleh karenanya ini pembahasan fikih. Tapi jangan kaget para pemirsa, ini muncul di dalam kitab akidah. Ini muncul dalam kitab akidah. Kenapa? Karena di antara salah satu perbedaan antara sunni, yaitu pengikut ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang komitmen mengikuti jalannya para sahabat, dengan orang-orang yang menyimpang, orang-orang syi'i, syi'ah, itu salah satunya adalah di kita, ahlu sunnah, meyakini masyru'iyah disyariatkannya al-mashu al-khuffain. Adapun syiah mengatakan tidak. Ini fikih tapi bernuansa apa? Akidah. Ucapan Al-Hasan Al-Basri tadi dinukil dalam kitab Al-Majmu' lin-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, lalu beliau berkata, Ibnu Naqib berkata, yajuzul mashu alal khuffaini, diperbolehkan mengusap bagian atas sepatu, fil wudu'i, di dalam wudu, lil musafiri, bagi orang yang safar, safaron mubahan, yaitu safar yang mubah, karena mengusap adalah rukhsah. Dan rukhsah tidak diberikan bagi orang yang maksiat. Oleh karenanya bagi orang yang safar, syariat telah memberikan Anda keringanan untuk tidak membuka sepatu saat akan wudu, tapi dengan syarat safar yang Anda lakukan adalah safaron mubah. Misalnya anak-anak muda zaman sekarang, mereka naik gunung. Itu kan sepatunya sepatu-sepatu gunung, ya, tertutup. Mereka berangkat 3 hari, 4 hari, 3 hari di atas gunung. Boleh enggak mereka tidak melepaskan sepatu? Boleh. Ada syaratnya. Syaratnya nanti harus dipakai dalam kondisi suci, kan begitu. Dan mengusap sepatu itu bagian atasnya hanya berlaku atas hadas kecil. Artinya kalau di dalam perjalanan ada orang yang hadas besar, maka mau tidak mau sepatunya dilepas dulu. Setelah itu dia mandi besar, setelah mandi besar dia wudu lagi dengan sempurna, dia pakai sepatunya, barulah dia dapat keringanan untuk mengusap bagian atas dari sepatu. Lalu dikatakan, yajuzul mashu alal khuffaini fil wudu, diperbolehkan mengusap bagian atas sepatu saat wudu, lil musafiri, bagi orang yang safar, safaran mubahan, tapi dengan syarat safarnya yang mubah, tuksaru fihi shalah, yang mana dia sudah boleh mengqasar salat. Karena kalau belum boleh mengqasar salat, ya tidak disebut sebagai safar. Berapa lama musafir boleh mengusap bagian atas sepatu? Thalathatu ayyamin wa layalihinna, 3 hari 3 malam, ya. Jadi selama 3 hari 3 malam naik ke Gunung Pangrango, ya, camping, berkemah tidak buka sepatu, tapi diusap kalau batal wudunya, selama tidak hadas besar. Walil muqimi yauman wa lailah. Adapun bagi orang yang mukim, artinya tidak safar, hanya diberikan keringanan sehari semalam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Shuraih ibni Hani berkata, "Ataitu Aisyah radhiyallahu taala anha as'aluha anil masyi alal khuffain." Kata Hani, "Satu ketika aku datang menemui ibunda Aisyah untuk bertanya tentang hukum mengusap kedua sepatu. Maka beliau berkata, "I'ti'alian." Coba datang aja ke Ali sana. Ya, "Fa innahu a'lamu bihadza minni." Sesungguhnya Ali lebih paham masalah mengusap sepatu dibandingkan diriku. Ini akur-akur saja ya, tidak masalah. Tidak seperti cerita-cerita yang dibuat oleh Syiah bahwa Aisyah benci Ali, Ali benci Aisyah, tidak sama sekali. Di sini Aisyah berkata, "Datangilah Ali. Sesungguhnya dia lebih paham masalah itu dibandingkan diriku. Kana yusafiru ma'a Rasulillah." Dan Ali adalah sosok yang biasa safar bersama Rasulullah. "Fasa'alnahu." Maka kami pun bertanya kepada Ali. "Faqal." Maka Ali berkata, "Ja'ala Rasulullah thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafir." Rasulullah telah menetapkan hukum boleh mengusap sepatu bagi musafir 3 hari 3 malam. "Wa yauman wa lailatan lil muqim." Adapun bagi orang yang mukim, sehari semalam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Lalu dikatakan, "Wabtada'a al-muddatu min al-hadathi ba'da lubsi." Dan dimulai waktu, perhitungan waktunya bagi musafir 3 hari 3 malam, bagi orang yang mukim sehari semalam. Kapan mulai dihitung? "Iwabtada'a al-muddah." Dan perhitungan kebolehan waktunya dimulai min hadathi, min al-hadathi, setelah hadas yang pertama, ba'dal lubs, setelah kita memakai sepatu. Jadi kita pakai sepatu dalam kondisi sudah sempurna berwudu, hadas yang pertama itulah titik awal ibtida'ul muddah, perhitungan waktunya ketika hadas yang pertama. Dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, "Fa'in," apabila seseorang, "masahahuma au ahadahuma hadaran summa safara." Seandainya ada seseorang yang mengusap sepatu, kedua sepatunya atau salah satunya dalam kondisi hadaran, hadaran artinya dia dalam kondisi hadir, mukim, tidak safar. Dia mengusap sepatu dalam kondisi mukim, summa kemudian faja'atan tiba-tiba dia harus safar, atau sebaliknya, safaran summa aqama, dia mengusap sepatunya dalam kondisi safar, faja'atan tiba-tiba dia harus mukim, ya, au syakka, atau dia ragu, "Halibtida'ul mashi safaran au hadaran." Dia lagu, "Tadi saya waktu musab sepatu dalam kondisi hadir atau safar." "Atamma masha muqimin faqat." Dalam 3 kondisi ini hitungannya adalah hitungan mukim. Hitungannya mukim. Jelas tidak, ma'asyiral muslimin? Yang pertama, dia mengusap kedua sepatunya atau salah satunya dalam kondisi hadir, artinya tidak safar. Lalu mendadak dia harus safar. Kondisi yang kedua, dia safar, mendadak harus mukim. Atau dia ragu, tadi pas ngusap sepatu lagi mukim atau lagi musafir. Maka yang diambil hukumnya adalah atamma masha mukim. Maka dia mengambil hukumnya mukim. Apa itu hukumnya mukim? Yaitu hanya sehari semalam. Baik. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, walau ahdatha hadaran wa masaha safaran atamma muddata musafirin. Seandainya seseorang hadas, ada seorang muslim hadas dalam kondisi hadaran, dalam kondisi mukim, wa masaha, dia hadasnya mukim tapi ngusapnya pas lagi safar, atamma muddata musafirin, maka dia boleh mengambil keringanan orang yang musafir. Karena ketika dia mengusap pertama itu dalam kondisi safar, maka dia dapat keringanan sebagai orang yang safar, yaitu boleh mengusap sepatu 3 hari 3 malam. Sawa'un madha 'alaihi waqtu shalah bikamalihi fil hadar am la. Sama saja apakah sudah berlalu waktu salat dengan sempurna ketika masih mukim ataukah tidak. Ya. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Adib, li'anna awwalal ibadati huwa awwalu mashi. Karena ibadah yang pertama adalah ketika dia memulai mengusap. Wa qad bada'ahu bis-safar, dan dia sudah memulainya dalam kondisi safar. Walakin tuhsab al-muddatu min akhiril hadas. Tetapi hitungannya 3 hari itu dihitung dari hadas yang terakhir. Kama sabak, sebagaimana sudah kita bahas. Ternyata panjang juga ma'asirul muslimin. Mengusap sepatu ketika sedang wudu. Lalu dikatakan, fa'in, seandainya seseorang syakka ragu, fin qida'il muddah, apakah dia sudah habis waktunya atau belum? Bagi mukim sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Lam yamsah fi muddati syak, maka dia tidak boleh mengusap sepatu dalam kondisi ragu. Saya masih punya jatah enggak ya? Apakah masih berlaku hukum masah untuk saya? Dia ragu. Maka dalam kondisi ini lebih baik buka dulu sepatunya. Wudu lagi dengan sempurna, pakai lagi, maka Anda sudah dapat lagi keringanan. Li'anna al-mashha rukhsah, karena mengusap itu adalah rukhsah, ya. Dan rukhsah itu harus dilakukan, dibangun di atas keyakinan. Mengusap adalah rukhsah, dan rukhsah haruslah dasarnya yakin, bukan keraguan. Kemudian saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, fa in syakka, apabila seseorang ragu, hal ahdatha waqta az-zuhri awil asr, seandainya seseorang ragu, tadi hadasnya waktu zuhur atau waktu asar ya? Ya, hadasnya waktu zuhur atau waktu asar. Bana amrahu ala annahu zuhur, maka dia membangun, mengambil hukum bahwa dia hadasnya di waktu zuhur. Tentunya ini lebih hati-hati. Ini mirip dengan pembahasan, saya tadi sholat udah 3 atau 2 ya? 2. Kalau dia memang ragu, saya tadi sholat sudah 3 atau 4 ya? 3, 1 atau 2, 1, kan begitu. Ambil yang lebih hati-hati. Walau ajnaba fil muddati wajaban naz'u lil gusli. Seandainya seseorang yang mengambil keringanan mengusap bagian atas sepatu, ajnaba, dia junub, fil muddah, di dalam waktu yang diizinkan dia untuk mengusap bagian atas sepatunya, wajaban naz'u lil ghusli, maka dia wajib melepas sepatunya untuk tujuan mandi. Kan tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa mengusap sepatu itu hanya dalam kaitan dengan hadas kecil. Kalau hadas besar ya harus dilepas dulu sepatunya, baru dia wudu lagi dengan sempurna, baru dia pakai lagi sepatunya, baru dia boleh mengambil keringanan kalau dia mukim sehari semalam, kalau dia musafir 3 hari 3 malam. Wa syartuhu, lalu apa syarat-syaratnya kalau kita ingin mengusap bagian atas sepatu? Yang pertama, an yalbasahu, ya, ala wudu'in kamilin. Memakai sepatu harus dalam kondisi wudunya telah sempurna. Artinya begini, saudaraku sekalian, kalau seandainya ada seseorang wudu, dia wudu dengan sempurna, ketika sampai di bagian kaki kanan, dia cuci kaki kanannya. Beres dia cuci kaki kanan, dia lap kakinya, dia pakai sepatu. Lalu dia melanjutkan membasuh kaki kiri. Beres membasuh kaki kiri, dia lap, lalu dia pakai itu sepatu. Pertanyaannya, bolehkah dia nanti kalau batal wudunya dikarenakan hadas kecil, bolehkah dia mengusap bagian atas sepatu? Jawabannya tidak boleh. Kok tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ketika dia memasukkan kakinya ke dalam sepatu sebelah kanan, dia belum sempurna wudunya karena kaki kiri belum dicuci, belum dibasuh. Artinya sempurnakan dulu wudunya, harus benar-benar sempurna. Karena kan di hadis yang tadi kita dengar ya, Nabi berkata, inni adkhaltuhuma tahiratain. Ketika tadi aku memasukkan kakiku ke dalam sepatu, kata Nabi, dua-duanya sudah dalam kondisi suci. Jadi jangan satu pakai. Sempurnakan saja wudunya dua kali, kanan kita basuh, kiri kita basuh, baru kita pakai sepatu. Ini poinnya. Dalilnya yang tadi sudah kita baca ya, hadis Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala an. Yang kedua, ayyakuna tahiran, sepatunya suci. Ibaratnya baju, ya baju suci. Sepatu pun harus suci dari najis. Wasatiran li jami'i mahallil fard. Dan sepatu itu disyaratkan harus menutup semua bagian yang wajib dibasuh. Karena sepatu itu, mengusap sepatu adalah badal. Dan badal harus menempati posisi mubdal yang digantikan. Maka disyaratkan oleh para ulama, sepatu itu harus menutup bagian yang wajib diusap atau dibasuh. Jangan sampai mata kaki tidak ketutup. Mata kakinya dicuci, bagian atas diusap. Nggak bisa. Itu namanya bukan badal. Badal itu pengganti. Maka yang asli tidak lagi hadir kalau badal sudah muncul. Badal itu pengganti. Lalu yang keempat adalah mani'an linufudzil ma. Khuf itu haruslah bisa menahan agar jangan sampai airnya masuk ke dalam kaki. Kalau masih masuk ke dalam kaki, berarti dia bukan badal. Karena badal itu menempati posisi yang digantikan. Kalau ini masih bisa masuk ke dalam, ya makanya sudah dilepas saja kalau begitu. Jadi badal harus benar-benar bisa menggantikan posisi mubdal yang diganti. Syarat yang kelima, wa yumkinu mutaba'atul masyi 'alayhima litaraddudi musafirin lihajatihi. Hendaknya sepatu yang diusap itu adalah sepatu yang memang yumkinu mutaba'atul masyi, digunakan untuk berjalan. Ya, karena yang namanya musafir ya mereka menggunakan sepatu untuk berjalan. Kalau baru dipakai langsung robek, itu tidak diusap yang begitu. Ya. Sawa'un kana min jildin, baik itu terbuat dari kulit atau terbuat dari suf. Ya, libdin. Libdin itu suf. Terbuat dari apa namanya? Katun ya, katun dari bulu domba. Ya, au khasyabin atau dari kayu, au ghairi dzalik. Atau yang lain sebagainya. Au mashquqan sudda bisharajin. Atau sepatunya itu belah dua. Belah dua artinya kalau kayak kita sekarang, sepatu yang ada talinya di tengah, diikat. Itu enggak ada masalah. Walau labisa khuffan fi rijli liyamsahahu wa yaghsilu al-ukhra. Seandainya seseorang memakai khuf di salah satu kaki untuk dia usap ketika dia batal wudunya, dan dia mencuci bagian yang lain, atau zahara minar rijli syai'un, nampak dari bagian kaki itu, misalnya bolong, jempolnya keluar, wa in qalla, walaupun hanya sedikit, min khirqin fil khuf lam yajus, maka enggak boleh. Jadi enggak boleh dimix, digabungkan. Kaki kanan kita basuh, kaki kiri kita usap. atau dia pakai sepatu tapi jempolnya keluar, itu tidak sah diusap. Ya. Lalu dikatakan di sini ada sedikit pembahasan wal jurmuq. Adapun jurmuq, apa itu jurmuq? Dikatakan di sini khuf fawqa khuf. Khuf di atas khuf. Khuf di atas khuf. Bisalah kos kaki di bawahnya, di atasnya sepatu. Fa in kanal a'la qawiyan wal asfal mukhrikan falahu mashul a'la. Kalau seandainya dua lapis itu sepatu yang kita pakai, kalau yang atasnya kuat sedangkan yang bawahnya tidak, ya cukup kita usap yang atas. Fa in kana qawiyaini awil qawi al asfal lam yakun al mashul a'la. Tapi kalau dua-duanya kuat, yaitu bisa mencegah sampainya air ke kulit, dua-duanya kuat, atau yang lebih kuat itu adalah yang di bawah. Yang di atas misalnya rembes, airnya masuk ke dalam, maka yang diusap adalah yang bagian bawah. Fa in wasalal balalu, apabila basahan itu sampai ilal asfal kafa. Tapi kalau yang dari atas bisa langsung sampai ke bawah, itu cukup. Sawa'un qasada mashuhuma awil asfal faqat aw atlaqa. Sama saja apakah dia memaksudkan mengusap keduanya, atau dia memaksudkan mengusap bagian bawah saja, atau secara mutlak dia kerjakan, itu boleh. La in qasada al'a faqat. Tapi kalau dia hanya bermaksud mengusap atas saja, tidak boleh. Kalau ternyata yang atas tidak kuat, yang kuat yang bawah. Karena yang harus diusap yang bawah, bukan yang atas. Wa yusannu, dan disunnahkan mashu a'la al-khuf, diusap bagian atas dari khuf. Wa asfalahu, dan yang di bawahnya, ya. Wa aqibaihi khututan, dan bagian tumitnya juga disunnahkan untuk diusap juga. Bila isti'abin, walaupun tanpa harus diratakan. Wala tikrarin, dan tanpa harus diulang. Bagaimana caranya? Ini ada gambarannya. Fayadau yadahu al-yusra tahta aqibaihi. Dia letakkan tangan kiri di bawah sepatunya. Ya. Wa yumnahu inda asabi'ihi. Sedangkan tangan kanan di jari jemari, arah jari jemari. Jadi begitu. Ya. Jadi kanan di depan, kiri di bawah. Ya. Wa yumirru al-yumna ila saq. Tangan kanan ditarik ke arah betis, wal yusra ilal asabi, sedangkan tangan kiri ke arah jari jemari. Tetapi fa iniktasara, apabila seseorang yang mengusap sepatu meringkas ala mashi aqalli juz'i, yaitu hanya mengusap bagian sedikit di atas, ya, muhadhiyan li mahallil fardi kafa. Tapi seandainya hanya mengusap bagian atasnya saja, itu enggak ada masalah, boleh. Ada hadis nanti, hadis Ali, di mana Ali bin Abi Thalib berkata, seandainya agama itu adalah akal, tentulah bagian bawah dari sepatu adalah aula bil mashi, lebih utama diusap dibandingkan bagian atasnya. Sedangkan aku melihat Nabi mengusap bagian atasnya. Tetapi ini yang terakhir, wa iniktasara alal asfal, tapi kalau yang diusap hanya bagian bawah saja, atau bagian belakang saja, atau bagian pinggir saja, atau bagian dalam saja, fala tidak sah, karena hukum asalnya mengusap itu di atas, bukan di kanan, di kiri, di bawah, di belakang, bukan, tapi hukum asalnya di atas. Wallahu a'lam bissawab. Ini ma'asyiral muslimin yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali insyaallah setelah beberapa selingan berikut ini. Assalamualaikum. Ada tahu kurma aja kan? Itu loh kurma favorit Nabi. Nah, Akila juga punya nih kurma aja. Kurma Ayu Akila itu kurma premium, kualitasnya berkah, diimpor langsung dari perkebunan Alia di Madinah Arab

ya tidak akan membiarkan, tidak akan memberikan jalan orang kafir menguasai orang-orang mukmin. Lalu bagaimana dijadikan ketua panitia pengumpulan zakat? Ini barangkali toleransi yang kebablasan. Lakum dinukum waliyadin. Bagaimana mereka mau mengurus agama kita? Sedangkan di dalam zakat itu ada hukum-hukum. Ada hukum terkait dengan jenis yang harus dikeluarkan, jumlah yang harus dikeluarkan, orang-orang yang mustahik. Oleh karenanya hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai kita kebablasan, toleransi yang kebablasan, ya. Toleransi bukan seperti itu arti toleransi. Toleransi itu jelas. Ya, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Bagaimana kita menyerahkan urusan agama kepada mereka? La haula wala quwata illa billah. Maka cari yang lain. Dan kalau kita punya kekuatan, nasihati, jangan seperti itu. Ya bagaimana ceritanya kok seorang muslim menyerahkan urusan agama kepada orang yang tidak ridho, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahud dan Nasara tidak akan ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Allah alam bisat. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Dari siapa, di mana Pak? Suara Bapak belum jelas. Sepertinya volume televisi dikecilkan dulu. Coba. Iya, silakan Pak. Kita dari Luku, Pak. Baik, silakan pertanyaannya Bapak. Tak bangkit dari Luku. Ya, bangkit dari Luku itidal. Mengadakan tak. Mohon maaf, kami tidak bisa menangkap dengan jelas. Suara atau televisinya dimatikan dulu sebentar, baru nanti selesai menelepon dinyalakan. Jemaah. Iya. Jemaah berkumpul mengangkat tangan dan menghadap ke depan. Mengangkat tangan ketika tidak. Akan berdoa. Tetapi baik. Baik. Baik. Saya rasa sudah sampai pertanyaannya. Baik, mohon maaf. Baik, barakallah. Qadarullah, suaranya tidak terlalu jelas, tapi secara umum kita menangkap ya masalah mengangkat tangan. Tentunya dalam salat itu mengangkat tangan adalah sunnah. Mengangkat tangan adalah sunnah. Baik itu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram atau mengangkat tangan ketika akan ruku atau mengangkat tangan ketika i'tidal bangkit dari ruku atau mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal, berarti kalau maghrib itu dari rakaat yang kedua, itu sunnah ya. Ucapan Allahu Akbar itu wajib kalau takbiratul ihram rukun ya. Tetapi mengangkat tangannya sunnah. Jadi ketika saya mau sholat, Allahu Akbar, angkat tangannya itu adalah sunnah. Tapi ucapan takbir itulah yang rukun. Ya. Dan kalau kita baca hadis Nabi, diceritakan bahwa Nabi itu mengangkat tangan sebanyak 4 kali. Tentunya diiringi dengan takbir. Hanya saja takbir yang wajib, hanya takbir yang pertama, takbiratul ihram. Adapun 3 yang lainnya itu sunnah. Kita sebut dengan takbiratul intiqal. Takbir-takbir yang menunjukkan perpindahan gerak atau perubahan gerak dari ruku ke sujud. Dari ruku i'tidal. Dari berdiri ke ruku. berdiri ke sujud, sujud ke duduk, duduk ke sujud lagi, itu takbir semua kan? Itu kita sebut dengan takbir intiqal, takbir pergantian posisi gerak. Adapun mengangkat tangannya itu 4 kali. Saat takbiratul ihram, saat akan ruku, saat bangkit dari ruku, dan saat bangkit dari tasyahud awal. Dan itu sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz senantiasa sehat dan diberkahi Allah. Amin. Begitupun para pemirsa Niaga TV. Bagaimana hukumnya wanita yang beriktikaf di masjid tanpa suami tetapi diizinkan oleh suami? Wallahu a'lam bissawab. Ya kalau diizinkan, apalagi bukan jarak safar, enggak jauh dari rumah, silahkan. Ya Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang para wanita datang ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahun. Akan tetapi rumah mereka itu lebih utama bagi mereka dibandingkan masjid. Ya apalagi suami sudah mengizinkan, silahkan. Yang kedua, apakah boleh sholat tahajud berjamaah ketika itikaf? Ya kalau memang di setelah isya belum tahajud, silahkan tahajud di malam hari. Silahkan tahajud di malam hari. Kalau memang setelah isyanya belum tahajud. Tapi kalau setelah isya dia sudah salat tarawih, tidak perlu lagi malam hari dia berjamaah. Tapi kalaupun dia mau salat masing-masing dua rakaat, kata para ulama boleh. Dan dia jangan lagi salat witir. Karena ada hadis yang mengatakan la witrani fi lailah. Jangan ada dua kali salat witir di satu malam. Allah alam bisa. Pertanyaan dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ibrahim. Ini saya mau tanya, kalau posisi tangan bangkit di tidal itu, bangkit di tidal posisi tangannya seperti berdoa atau seperti tidak berarti kalau? Baik. Kedua, Pak. Mengusah sepatu itu maksudnya keseluruhan sepatu yang sebagian atas atau sebagian jasa? Baik. Itu ya, Pak. Lanjutkan. Baik, barakallah Pak Ibrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, meletakkan tangan setelah iktidal, tentunya ini perkara yang diperdebatkan oleh para ulama. Jadi kalau kita ruku, lalu kita bangkit, ditandai dengan ucapan sami'allahu liman hamidah ketika tegak berdiri, rabbana walakal hamd. Ketika kita bangkit sami'allahu liman hamidah, apakah tangan itu diletakkan di dada ataukah tangan itu dibentangkan? Itu khilaf di kalangan para ulama, dan ini masalah yang luas, artinya masalah yang memang lapang insyaallah. Bapak mau pakai yang ini atau yang itu tidak masalah. Karena ini lebih kepada penafsiran atas sabda Nabi. Kalau beliau bangkit dari ruku, beliau tidak sujud sampai tulang-tulangnya kembali kepada posisi semula. Tentunya ini memiliki multi tafsir. Tulang kembali seperti semula. Semula itu semula sebelum ruku ataukah semula sebelum takbiratul ihram? Kalau semula sebelum ruku berarti di sini. Tangan di sini, semula sebelum ruku. Nabi tidak sujud kecuali tulangnya kembali seperti semula, ke tempat semula. Kalau semula sebelum ruku ya begini. Tapi kalau semula artinya sebelum sholat ya dibentangkan. Ya, dan ini masalah yang luas kata para ulama. Lapang, artinya bapak mau pakai yang ini ataupun yang itu ada kelapangan. Adapun mengusap, ya mengusap sepatu yang wajib itu bagian atas saja, Pak. Yang wajib bagian atas. Ya, yang wajib diusap bagian atas. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i dianjurkan bagian bawah juga. Hanya saja kata mereka, kata para ulama Syafi'iyah, kalau mengusap bagian atas saja cukup. Tapi kalau mengusap bagian bawah saja, bagian samping saja, bagian belakang saja, bagian pinggir saja, tapi enggak diusap bagian atas enggak sah. Berarti yang diusap harus atas. Kalaupun mau ditambahkan bawahnya atau sampingnya silakan, tapi yang paling utama adalah yang paling wajib dan enggak bisa ditinggalkan adalah bagian atas. Tadi hadisnya sudah kita baca, hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, dikatakan lau kana ad-dinu birra'i, seandainya agama itu ditentukan dengan akal, tentunya bagian bawah sepatu adalah aula, lebih utama untuk diusap dibandingkan bagian atasnya. Dan aku melihat Nabi mengusap bagian atas, bukan bagian bawah. Allah alam bisa. Dan tidak harus rata sampai tidak ada yang kena, ya, atau tidak ada yang kering misalnya. Enggak masalah, asal usap saja. Ya. Ya, satu kali usap. Tidak perlu harus sampai rata mengenai semuanya. Allah alam bisa. Secara umum saja ya, mengenai secara umum. Pertanyaan ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk hidup. Bila foto keluarga bagaimana? Dalam hadisnya umum. Artinya mau foto keluarga, mau foto apa, bahkan foto ulama atau foto apa saja ya, foto itu tidak masuk malaikat. Ya, sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada suar, ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ya, oleh karenanya enggak usah dipajang, dimasukkan saja ke dalam album. Kalau kita rindu, bapak-bapak, ibu-ibu rindu dengan kenangan-kenangan masa lalu, ya tinggal dibuka di album. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiq wa fiq barakallah. Ummu Nanda di Sukabumi, apakah boleh menggabungkan niat dalam salat sunnah, contoh salat duha dengan salat wudu, atau salat wudu dengan salat qabliyah zuhur, syukran? Ya, wallahu'alam bisab ya. Ya, kalau yang saya ketahui dari penjelasan para ulama, ya bisa saja. Ya bisa saja. Karena ada kelapangan di dalam permasalahan qabliyah dengan salat setelah wudu. Terkait dengan qabliyah, Nabi berkata, apabila kalian masuk ke dalam masjid, janganlah kalian salat sampai kalian, janganlah kalian duduk sampai salat dua rakaat. Qabliyah itu salat dua rakaat. Qabliyah itu salat dua rakaat. Iya. Begitupun apa namanya, kaitan dengan wudu, barang siapa yang wudu seperti wuduku ini dalam hadis Utsman, kemudian dia sholat dua rakaat, diampuni dosanya yang telah berlalu. Duha juga dua rakaat. Artinya kata para ulama, Allah alam bisab, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Allah alam bisab. Pertanyaan kelima, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kami ada kebiasaan mengupah orang untuk membacakan tebus tahlil. Apa itu tebus tahlil? Buat orang yang sudah meninggal sebanyak 70 ribu kali, tujuannya untuk mengeluarkan seorang dari neraka. Allah alam bisawab, ini perkara yang dibuat-buat. Ya, perkara yang dibuat-buat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jadi ada zikir yang dibaca di dunia untuk mengeluarkan orang dari neraka. Masya Allah. Seandainya ada, tentunya Nabi dan para sahabat adalah orang yang terdepan. Dahulu Nabi ingin pamannya Abu Thalib keluar dari api neraka, tapi tidak bisa. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka nalin Nabi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidaklah boleh Nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik. Tapi kan dia beriman, Ustaz. Iya, doakan saja. Enggak usah ada ritual baca tahlil sebanyak 7000 kali. Apa khasiatnya bisa mengeluarkan orang dari api neraka? Yang baca tahlil kan saya. Kenapa jadi dia yang dapat manfaatnya? Padahal Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Firman Allah surat An-Najm, ya wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ini menurut saya adalah perbuatan baru yang diada-adakan, ya. Dan yang begini ya tercela. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah dengan perkara-perkara yang dibuat-buat, diada-adakan dalam agama. Allah alam bissawab. Ada Ummu Nur di Jakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Baik. Itu saja Ibu. Allah yarham. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau sudah pertengahan Ramadan 15 ke atas itu disunnahkan membaca kunut ya, menurut Imam Syafi'i, para ulama Syafi'i ya, disunnahkan membaca kunut. Kunutnya apa? Ya kunut yang biasa dibaca. Kalau yang mengamalkan kunut subuh ya itu sama. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait ya wa sallallahu kalaupun mau ditambah misalnya Allahumma izzal islam wal muslimin atau Allahumma rfa'annal ghala wal waba wal fahsya wal munkar atau doa-doa yang lain, ya itu tidak masalah. Kalaupun mau ditambah dengan doa-doa yang lain. Ya, dan disunahkan kalau sudah pertengahan Ramadan itu membaca kunut. Baik ibu sholat di rumah ataupun sholat berjamaah di masjid. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan yang ketujuh ya. Keenam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Begitupun para pemirsa Niaga TV. Bolehkah saya memakai khuf di rumah apabila datang musim dingin? Ini yang saya ceritakan tadi. Ya, karena saya punya pengalaman ketika saya kuliah di Timur Tengah, itu orang-orang Tajikistan, orang-orang Rusia memakai khuf, siang malam pakai khuf. Ya, dan kita lihat, insyaallah. Ini sepatu terbuat dari kulit, bagus. Kalau ibu-ibu pernah lihat film-film sejarah Turki, itu mereka pakai khuf, di musim dingin pakai khuf. Ya karena saya ada problem dengan kulit telapak kaki saya. Tidak masalah, silakan Ibu. Hanya saja ada aturannya dalam agama. Apa aturannya? Bagi orang yang mukim sehari semalam. Artinya kalau sudah sehari semalam kita buka itu khuf, kemudian kita perbaharui wudu, kita pakai lagi. Ya, pakai lagi. Allah alam bissawab. Maka kalau sudah diperbaharui wudunya kita dapat jatah lagi sehari semalam. Baik. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Doa mustajab di bulan Ramadan kapan? Menjelang berbuka. Rasulullah berkata ada tiga doa yang dikabulkan oleh Allah, doa imam yang adil, doa orang yang berpuasa hatta yuftir sehingga dia berbuka, dan orang yang terzalimi. Itu mustajab. Begitupun ketika sahur itu mustajab. Ya, Rasulullah berkata tasahharu fa inna fis sahuri barakah, dalam makan sahur itu ada keberkahan. Keberkahan karena mengikuti Nabi dapat pahala. Keberkahan karena bisa membantu kita kuat berpuasa. Dan keberkahan waktu, karena di waktu itu kita bisa berdoa. Dan keberkahan menyelisihi orang-orang ahlul kitab, karena mereka tidak makan sahur. Jadi banyak waktu, apalagi menjelang Lailatul Qadar ketika malaikat turun menyaksikan kita ibadah. Nah, itu perbanyak berdoa. Allah alam bissawab. Pertanyaan ke-8, assalamualaikum waalaikumsalam. Saya Ummi Iin dari Medan. Mau bertanya, apakah ada doa setelah salat tahajud dan witir? Kalau doa setelah salat tarawih ada ya. Subhanal malikul kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Itu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa apa istilahnya, doa kamilin ya. Allah alam bisawab, saya tidak tahu dasarnya dari mana, tapi umum sekali dipakai di masyarakat. Dan dari sisi arti memang saya dengar tidak ada masalah. Tapi mendawamkan satu doa terus menerus ya di dalam satu ritual ibadah, tentunya ini membutuhkan dalil. Jangan sampai nanti ada masyarakat yang beranggapan bahwa itu sunnah atau tercela orang yang meninggalkannya. Ya, tidak ada, yang saya tahu tidak ada dasarnya dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Si A punya itik bertelur di halaman rumah si B. Apakah B boleh mengambil dan memakannya? Ya kalau si B tahu itu punya si A, ya kembalikan ke si A. Ya. Walaupun dalam Islam barang temuan itu disebut luqatah. Luqatah itu ada berbagai jenis. Ada luqatah yang memang barang berharga, yang ketika orang kehilangan barang itu dia pasti akan cari. Maka yang begitu ada aturannya. Aturannya diumumkan selama 1 tahun, tidak boleh dipakai, kan begitu. Itu kalau barang yang berharga. Itu sudah pernah kita bahas di dalam pembahasan kitab Matan Abi Syuja. Tapi kalau seandainya barangnya adalah barang-barang yang hakir, barang-barang yang tidak berharga, yang umumnya kalaupun hilang, misalnya pulpen atau permen 1 bungkus, 1 permen, itu hilang umumnya tidak dicari, maka tidak masalah dimakan yang begitu. Ya, kurma 1 butir, enggak akan dicari. Ya, telur bebek, apakah masuk kategori yang berharga atau tidak? Ya, untuk kehati-hatian, ya. Lebih baik ditanya, Pak In, tadi bebek Bapak bertelur di depan rumah kami. Ya kalau dikasih, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya memang bukan hak kita. Allah alam bisab, saya rasa ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.